لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. اشترطوا في للتوكيد في كل وجميع وعامة اشترطوا ماذا يا فانا عبد الله رمي وهي بذاته أو بآمنه نعم متجزأ بذاته مثال أبا نمير متجزأ بذاته مثال نعم الجيش متجزأ بذاته نعم ومتجزأ بعامله مثال يا أبا علي شال عبد كله وافق يا أبا عثمان اشتريت العبد كله هل يجوز أن نقول جاء العبد كله عندك يا أبا عثمان محترم boleh enggak جاء العبد كله kenapa telah datang جاء العبد كله boleh enggak telah datang budak itu seluruhnya ya juz amla ya boleh boleh enggak jawab dulu boleh atau tidak itu soal berikutnya Ja'al abdu kulluhu boleh atau tidak kenapa tidak boleh secara zatnya dan secara aminnya baik kila wa kilta yu'akadu bihima madha ya afana Aba Luqman Aba Luqman Habib kila dan kilta digunakan untuk mentaukidkan apa? Mufrad wal jamak contohnya Mufrad contohnya. Yang jamak. Oh musanna. Makanya enggak bisa dikasih yang jamak. Nah. Untuk musanna saja. Istaratu ya kana aba Nabila. Syaratkan apa? Ada empat. Yang pertama. Yang kedua. Dan yasika Ulul Mufradi Salis Muakkadi. Rabi. Rabi. Yatasira. Lima. Umiru. Yang dua dalam. Muakkadi. Nah. Muakkad atau muakkad? Muakkadi. Bagaimana? Hah? Ada apa ini? Tadi yang muakkadi. Masalahnya bukan alanya. Kalau mu'akid itu isim fa'il yang menguatkan, kalau mu'akad isim maf'ul yang dikuatkan. Naam. Dhamir yang kembali kepada isim yang dikuatkan mu'akkadi. Nah. Baik. Kila wakil taja'a, misalkan zaidani kilahuma. Kila di sini rofa, nasab atau jer? Ya karena ba bisa. Ja'a zaidani kilahuma. Kenapa? Karena fa'ilnya yang ditaukidkan juga rofa. Karena taukid kepada isim yang dirofa. Zaidani fa'il kilahuma taukid. Karena rofanya apa? Kilahuma dengan alif. Alif. Kenapa dengan alif? Mulhaq bil musanna. Nah. Mulhaq bil musanna. Kapan kila wakil ta mulhaq bil musanna? Apa azab? Kapan kila mulhaq bil musanna? Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Ya, ini sudah jawab. Nah, jawabannya. Fahamu soal, ini sudah jawab. Kapan? Kapan gila dan gila itu mulhak dengan musan? Kita ambilnya mengikuti amilnya. Mengikuti amilnya, baik. Indah ya, Hana. Ridho. Nah, ketika diidhofahkan kepada dhamir. Kilahuma. Ja'a zaidani kilahuma. Ra'aitu zaidaini kilaihima. Kalau diidhofahkan kepada dhahir. Ya, Hana, Abah. Raihan. Apa berarti? Seperti saya maksud itu? Apa? Baik, contohkan. Rofa nasab jer. Ja'a kila rojula lani. Untuk ilah kok? Bani. Ja'a kila masalah Talibani loh jadinya. Nah, itunya mau diganti Talibani, mau diganti apa ya? Ra'aitu kila Talibani. Heeh. Ra'aitu kila Talibani. Tanda rofa dengan dhammah muqaddarah nasab dengan fathah muqaddarah, syairnya dengan kasrah muqaddarah, mana min duria at-ta'adzur. Baik, nastamir. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mana mu'allif ya Aba Sofiyah? Kamu selesai kitabnya masih lupa nanti dengan mu'allif. Nah, Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab fi Al-Mutammim. Wa idza urida. Urida fi apa ya Afana? Abu Luqman? Habib? Fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Mudhari. Mudhari apa? Maklum atau majul? Majul. Majul. Ilmu adinya apa? Oh, maklum. Karo kayu itu. Nah, makanya saya tanyakan di sini. Karo kayu itu. Ini urida kok, bukan uridu. Urida. Oh, oh. Baik. Urida ini fi'il madi majhul. Aroda urida. Kalau maklum, ya, aroda. Mudoreknya apa? Yuridu. Saya ingin uridu. Yuridu yurida ini sampai uridu nuridu. Saya ingin. Nah, tapi di sini bukan saya ingin. Tapi apa? Apabila diinginkan. Madi majhul. Karena ini tersamar. Antara apa? Fi'il madi majhul dan mudhari. Mutakallim. Saya. Ya. Wa idha urida. Takwiyatu ta'kidi. Faya juzu an yu'ta. Ba'da kullihi. Bi. Itu bi ya bukan ba. Bi ajma'a wa ba'da kulliha bi jam'a'a wa ba'da kullihim bi ajma'ina wa ba'da kullihinna bi juma'. Apabila diinginkan penguatan takkid, boleh didatangkan setelah kullihi dengan ajma'. Setelah kulliha tambah taukid lagi dengan jam'a. Setelah kullihim dengan ajma'in. Setelah kullihinna dengan juma. Qala Allah Ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Maka sujudlah para malaikat semuanya, seluruh mereka semuanya. Nah. Al-malaikatu indah ya alif. Rafa sebagai apa? Kulluhum. Taukid yang pertama ajma'una. Taukid yang kedua. Contoh yang lainnya. Ja'al jaisu kulluhu ajma'u. Setelah datang pasukan itu. Naam. Seluruhnya. Semuanya. Sama ya. Al jaisu fa'il kulluhu taukid yang pertama ajma'. Taukid yang kedua. Wal qabilatu ja'atil qabilatu kulluha jam'a'u. Sama. Wa ja'atin nisa'u kulluhunna jum'a'u. Fahmi ikhwan, ini untuk menambah taukid ya. Didobelkan taukidnya. Wa qad yu'akkadu bi ajma'a wa jam'a wa jama'ina wa juma' biduni kullin. Kadang-kadang, qad di sini masuk fi'il mudhari' bermakna takdir. Kadang-kadang ditaukidkan dengan ajma', jam'a, ajma'in, juma' tanpa kul. Nahu, lawuyannahum ajma'in. Sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini aku siapa ya, Afana? Iblis. Iblis. Nah. Ajma'in, Rofa' Nasob, Jer. Rofa'. Rofa'. Kenapa Rofa'? Taukit kemana dulu? Taukid kepada domir hak. Domir hak sebagai maf'ul bihi. Ketika yang ditaukidkan mu'akadnya nasab berarti ajma'ina mansub. Nah, tanda nasabnya apa ajma'ina? Ya. Ya, kenapa? Mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Uwiyanna rofa nasab jazam. Aba Luqman. Rova, kenapa Rova? Kenapa Rova? Tanda Rova-nya. Kenapa Dhamma Muqaddara? Dhamma Muqaddara-nya di mana? Di atas apa? Di atas wawunya. Indah ya Abad Abdillah. Ah, Mabeni. Kenapa Mabeni? Ajar terus. Ah? Sudah, Abdillah. Ma Beni, kenapa Ma Beni? Kurang sedikit. Nah, mubasyirah. Karena bersambung dengan non taukid secara langsung. Diaknya itu, ya. Uyannahum. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdirhu ana. Wa misluhu bitanzili katsirun. Yang semisalnya di dalam Al-Qur'an banyak. Kaqauli ta'ala walau syaa'a lahadakum ajma'in. Kalau seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Ajmain, rafa'na sabjer. Apa Usman? Gimana ini? Oh, masih di matan, Allah Ustaz. Sudah sampai sekarang. Baik, pas. Ja'al, nah mana tadi? Oh iya, masih di matan. Bapati utabada ajma bitawabihi. Pantesan enggak ada semuanya, sudah sampai bawah saya. Nah. Kadang-kadang didatangkan setelah ajma dengan tawabi'nya, pengikut-pengikut ajma. Wa hiya abta'u wa absa'u wa abta'u wa abta'u. Pengikut ajma, yaitu dia mengikuti setelah ajma. Diletakkan setelah ajma, ada tiga lafad ini, akta, absa, dan abta. Nanti akan datang di dalam syarah maknanya. Nahu ja'al qawmu kulluhum ajma'una, abta'una, absa'una, abta'un. Telah datang kaum itu seluruh mereka, semuanya. Ini semakin dikuatkan dengan berapa tauqid ini? Ya, dua ishak, lima. Yang pertama, kulluhum, dua, terus, nah, nahwu, nah, wahiya bima'nan wahidin. Lafad-lafad ini maknanya sama, akta, absa, abta. Walidzalika la yu'tahu ba'du 'ala ba'din. Oleh karena itu tidak diatofkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Karena syai'ul wahida la yu'tahu 'ala nafsihi, karena sesuatu yang satu tidak diatofkan atas dirinya sendiri. Baik. Syarah Iqra' wa Nabilah. Kok arida? Loh, kok uridu? Kalau Arida itu nama orang Indonesia biasanya. Takwiyatut takkidi ai istiajil mi li zalika. Kok salah kabeh piye? Baik. Qauluhu, ucapan beliau, wa idza urida takwiyatut ta'kidi, apabila diinginkan penguatan ta'kid, yaitu indah tiyajil maqam lidzalika, ketika dibutuhkan hal itu. Ya, ketika kedudukannya atau maqamnya, keadaannya membutuhkan penguatan. Nah, kalau tidak ya cukup. Nah, cukup misalkan kulihi saja sampai di situ. Kalau misalkan diinginkan untuk menguatkan lagi, tambah ajma, kulluha, jam'a, dan seterusnya. Ramir? Nahu wa nahnu. Semakin malam, semakin tidak kelihatan. Nahu bukan nahnu. Lahadakum ajma'in. Wa qulu inna la munajjuhum. Munajjuhum ajma'in. Terus hadis walahu salabuhu. Ucapan mu'alif contoh laubuyan nahum ajma'in sudah dibahas tadi ya dalam matan, yang semisalnya di dalam Al-Quran banyak, seperti firman Allah Ta'ala walau sya'a lahadakum ajma'in, seandainya Allah berkehendak niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian semuanya. Syahidnya mana ya Pak Faihan? Ajma'in. Taukid bagi? Kum. Rofa nasab atau jer? Ajma'in. Nasab. Taukid dari maf'ul bi. Bukan dari maf'ul bi. Taukid dari maf'ul bi nomor kaf. Inna lamunajjuhum ajma'in. Sungguhnya kami akan, yakni kami menyelamatkan mereka semuanya. Ajma'in. Rofa nasab jer. Mansub, kenapa? Maksud bagaimana? Majrur, nah. Di sini aslinya munajjuna. Jamak mudzakkar salim. Mudhaf. Maka nunnya hilang. Jadi munajjuhum itu aslinya munajjunahum. Ya, munajjuhum. Sehingga domir ha ini sebagai mudhofun ilaih. Nah, ajma'ina taukid kepada domir ha majrur. Tanda jadinya dengan ya. Rabil hadis. Dalam hadis. Falahu salabuhu ajma'u. Maka dia akan mendapatkan salabnya semuanya. Salab itu apa? Apa Usman? Tahu salab gak? Allah alam. Kau tahu ini salam. Salam. Apa salam? Jalan. Nah, salam adalah yang melekat di al-maktul di dalam peperangan. Ketika antun pas jihad, kemudian bisa membunuh seorang kafir, maka apa? Salamnya itu untuknya si pembunuh. Salab. Kalau subul bak dulu ya, baru lam. Di sini syahidnya mana? Ajma, ya. Taukid bagi salab. Wahada wa inkana kathirun fi nafsi, ini walaupun banyak pada dirinya, akan tapi sedikit dibandingkan kepada taukid dengannya bersama kul. Nah, artinya apa? Ketika ajmain, ajma ini sendiri itu banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan setelah kul, lebih banyak apa? Lebih banyak yang setelah kul. Kulluhum ajma'un. Ya. Itu lebih banyak dibandingkan dia taukid sendirian. Difahami ya, Huan? Jadi tanpa kul itu kathir, Tapi kalau dibandingkan yang diiringi dengan kul itu qalil, sedikit. Difahami ya kalimat ini? Baik. Samir, apa Azam? Qala syarih wa qawluhu waqad ya'ti. Yukta. Maksudnya ya'ti kayak gitu. Waqad yukta ba'da ajma'i. Perhatikan kalau ada wawu di harokat itu hamzah itu sebelumnya dhamma. Ya, bacanya sebelumnya dhamma. Enggak bisa ya, enggak bisa kasro juga enggak bisa. Yuk, ha, ba'da ajma'a. Kita wabi'i taib ila akhiri ay. Ay ila ih. Ila ihtaja al mako al makomu ila ziyadati tawkili. Nah, dan kadang-kadang didatangkan setelah ajma dengan tawabiknya tadi sampai akhirnya, yaitu apabila makomnya membutuhkan untuk tambahan taukid. Makomnya membutuhkan tambahan taukid. Nah, kalau tidak ya cukup tanpa tambahannya saja. Kami lihat apa Sofia? Asalitha wa li kauniha anasso sim tafdil af'al wazan il ihatati. Baik, ucapan beliau ja'al qawmu sampai akhirnya ini mufrad mudzakkar yang semisalnya ja'al jaisukulu ajma'u abtawabsa'u abta' yang mu'anas, ja'atil kul qabilatu kulluha, jam'a'a, jam'a'u, kat'a'u, bat'a'u, bat'a'u. Jama' mu'anas, ja'atil hindatu kulluhunna juma'u, kuta'u, busa'u, buta'u. Dan kurdimat kullun, didahulukan kullun atas semuanya tadi. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama karena aslinya. Asalnya adalah kullun. Bermakna semuanya tadi. Alasan yang kedua karena kulun ini anasso lebih tegas, jelas di dalam menunjukkan meliputi semuanya. Meliputi. Lebih tegas, jelas dalam menunjukkan untuk alihafah meliputi, mencakup semuanya. Nah, semuanya kulun dibandingkan dengan apa? Akta, absa, absa, abfa. Summa ajma, kemudian setelah itu baru ajma, di anahu sharihun fil jam'iyah listiqaqihi minal jama'. Kemudian setelah kul baru ajma, urutannya perhatikan karena ajma itu sharih, jelas dalam menunjukkan jam'iyah, dikumpulkan karena dia terpecah dari kalimat al jam, kumpulan. Summa akta linsiqaqihi anhu fi dilalati al jam. Nah, kemudian setelah ajma' baru akta. Karena dia diambil dari al-jam' juga untuk menunjukkan atas jama'. I'annahu min takatta'a al-jildu idzan qabada wa istama'a. Karena akta ini diambil dari kata takatta'a al-jildu. Kulit itu keriput. Telah keriput kulit itu. Kapan kulit itu dikatakan keriput? Kalau kulitnya apa? Berkumpul. Ya enggak? Ini enggak pernah bilang. Misalkan kulitnya ngumpul itu kan berarti keriput. Misalkan kulitnya gini kan berarti namanya kalau sudah tua itu ngumpul gini, keriput. Ya. Kalau masih ini kan enggak keriput, kencang. Ya. Nah. Ya nanti kembalinya ke makna semua atau berkumpul itu. Kemudian absok. Karena diambil dari li'anhum min tabas soal araku idha salah. Yaitu keringat menetes atau mengalir. Wahuwa la yasilu hatta yajtami'a. Keringat itu tidak akan bisa netes, ngalir, kecuali kalau sudah kumpul. Ya kan? Keringat itu kan dari mana? Dari pori-pori tubuh kita, keluar, apa? Air kan? Kalau masih tahapan belum terlalu kan masih ada basah-basah gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah banyak, ngumpul baru mengalir keringat itu, netes. Nah itu juga intinya sama diambil dari makna apa? Berkumpul. Yajtami' ya. Dan namanya keringat tadi, la yasilu hatta yajtami'a. Dia tidak akan bisa menetes atau mengalir sampai berkumpul. Kemudian baru abta. Ya'anahu minal bad'i wa huwa syiddah au tulul unuq. Diambil dari kata bad'i, dia adalah syiddah atau tulul unuq, panjang leher. Lehernya panjang. Wa la yahlu min dilalati ala ijtima'in. Dan juga ini tidaklah kosong dari makna ijtima', berkumpul. Antum kalau banyak orang ngumpul, terus mau lihat ke depan itu gimana kira-kira? Ya kan gini, misalkan kita di lapangan, ada apa tuh? Ya enggak? Itu juga menunjukkan banyak juga. Tulul unuq, panjang leh. Ya intinya semuanya bermakna apa? Berkumpul tadi, banyak. Ini namanya tawafi ajma, pengikut-pengikut ajma. Wasumiyat hadhil alfadu tawabi'a ajma'a li'annahu la yu'akadu biha illa ba'dahu kama taqaddama. Dinamakan lafad-lafad dan pengikut-pengikut ajma' karena tidaklah ditaukidkan dengannya kecuali setelah ajma' sebagaimana telah berlalu. Qala yajuzu taqdimuha alaihi. Tidak boleh mendahulukannya atasnya. Nya yang pertama siapa? Nya yang kedua siapa? Balukman. Habib. Bukan. Nomor H itu kembali ke yang tiga tadi. Akta ajma, akta abso abta, atasnya atas ajma. Tidak sampai kulun. Ya. Dipahami? Tidak boleh mendahulukan, misalkan abta'u ajma'u. Boleh. Ajma' dulu baru pengikutnya itu. Dipahami? Wa maji'uha. Nam ala khilafit tartibi sabiki syadun. Datangnya lafad-lafad ini menyelisih urutan yang telah berlalu tadi adalah syad, suatu yang ganjil. Yang meneh kakoli ba'dihim ajma'uhu absa'uhu juma'u buta'u. Ya, qaul akhar ini menyelisih nam urutan yang telah berlalu tadi. Ajma' akta absa' akta. Wa qaul lahor tahmiluni dalfa'u hawlan akta'a. Nah, akta'a di sini berdiri sendiri tanpa apa? Tanpa ajma'. Wa qaulu bima'nan wahid. Wahuwa dilalatu alal jam'iyah. Semuanya bermakna yang bermakna sama, yaitu menunjukkan atas berkumpul. Wa qaulu walidhalika la yu'tafu ila akhiri ayat fala yuqalu ja'al qawmu kulluhum wa ajma'una wa abta'una wa absa'una wa abta'un. Oleh karena ini tidak dikatakan ja'al qawmu kulluhum pakai ataf wa ajma'un wa abta'un. Baik, tidak dipakai ataf. Kama la yuqalu ja'al zairu nafsu wa ainuhu. Sebagaimana tidak boleh dikatakan ja'al zairu nafsu ainu wa ainu pakai wawu ataf. Tapi cukup ja'al zaidun nafsu ainuhu. Kenapa? Alasannya li'annal atfa yaqtadil mughayarata. Karena yang namanya ataf itu konsekuensinya adalah berbeda. Ya, ja'al zaidun wa aliyun. Antara Zaid dan Ali beda. Sementara di sini nafsuhu ainuhu sama. Abta, abso, abta sama. Nah, sehingga tanpa atof. Wahuwa bima'anan wahidin kama taqaddama. Sementara, itu tadi semuanya maknanya sama. Sebagaimana telah berlalu. Bikhilafin na'ati. Beda dengan na'at. Fa'innahu idha ta'addada jaza'adhu ba'dihi ala ba'din. Beda dengan na'at. Maka semuanya apabila na'atnya itu banyak, berbilang, boleh diatofkan sebagian na'at atau sebagian yang lain. Kenapa? Liktilafi ma'anihi. Karena beda-beda maknanya. Na'at kan enggak sama. Satu sifat dengan sifat yang lainnya beda. Oleh karena itu boleh diatofkan. Contohnya, Ja'a Zaidun al-Fadilu wal-Faqih wa-Syairu. Boleh atof, boleh langsung. Ja'a Zaidun al-Fadilu al-Faqih wa-Syairu. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtawi bihada barakatuh. Thank you.